إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. معاشر المسلمين، sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatul Islam wa nikmatul iman, di mana dengan kedua kenikmatan tersebut semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur di dalam keislaman dan keimanannya. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, untuk menjadi seorang yang beriman, yang memiliki tugas, memiliki tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah untuk beribadah kepadanya, seyogyanya mereka merasa takut, seyogyanya mereka merasa khawatir apabila ibadahnya, apabila amal perbuatannya, keislaman dan keimanannya ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita memiliki rasa ini, rasa khawatir apabila apa yang telah kita amalkan sejauh ini, seumur hidup ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa seyogyanya demikian. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah sebutkan: "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka orang-orang yang beriman, yang mereka bersemangat untuk beramal tentang amal-amal soleh. Orang-orang yang beriman itu bersemangat untuk mengamalkan amalan yang soleh dalam keadaan hati mereka wajilatun, khawatir. Dalam keadaan hati mereka itu takut apabila apa yang dia amalkan itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan kembali kepada Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, seorang yang beriman tidak boleh merasa bangga, tidak boleh merasa paling bertakwa di dunia ini, tidak boleh merasa paling hebat. Apapun yang pernah dilakukannya dari amalan yang soleh tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan pernah kalian itu mentazkiyah, mensucikan diri-diri kalian sendiri. Dialah Allah lebih tahu dengan siapa yang paling bertakwa kepadanya. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, menjadi nasihat bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah kita merasa seorang yang paling bertakwa, seorang yang paling hebat, atau seorang yang paling berjasa dalam agama ini. Karena yang menentukan kamu ketakwaanmu, yang menentukan diterima tidaknya ibadahmu, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menilai kamu adalah hamba yang bertakwa, yang menilai kamu adalah hamba yang jujur, dan yang menilai kamu adalah hamba yang berdusta, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa menjadi seorang yang paling hebat apapun yang pernah kita amalkan, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana para nabi, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'un, para atba'ut tabi'in, mereka berjuang, bahkan mereka berkorban dengan apapun yang mereka punya, dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki dari pikirannya, dengan tenaganya, bahkan dengan nyawanya, mereka pun berjuang demi menegakkan agama Islam yang mulia ini. Allah yang menilainya, Allah yang maha tahu dan lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Allah yang maha tahu. Oleh karena itu, dahulu para salaf tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain, meskipun dia sebagai seorang alimun minal ulama, meskipun dia sebagai seorang yang berilmu dari kalangan para ulama, tidak pernah mereka merasa baik, tidak pernah mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Mereka tawadhu. Semakin mereka mengetahui, semakin mereka berilmu, maka semakin mereka tahu pula akan kekurangan diri-dirinya di dalam menghamba, di dalam melakukan konsekuensi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-imam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a 'aqibi minkum rajulan wala hasaitum 'ala ra'si at-turab lawadittu annallaha ghafara li dhanban min adh-dhunubi." Kata beliau, seandainya kamu tahu dosa-dosaku, kata beliau Ibnu Mas'ud, seandainya manusia kamu tahu tentang dosa-dosaku, kata beliau, sungguh kalian tidak akan ada yang mau mengikuti di belakangku, meskipun hanya dua orang. Tidak ada yang mau mengikuti. Kalau kamu tahu tentang dosa-dosaku. Dan pasti kalian akan melempari aku dengan debu. Sungguh aku hanya ingin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dari dosa-dosaku. Padahal siapa Ibnu Mas'ud ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum? Siapa beliau dan siapa kita? Beliau ahli tafsir. Beliau adalah seorang sahabah yang masuk di dalam kategori radhiyallahu anhum wa radhu anhu, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Beliau mengatakan, seandainya kamu itu tahu dosa-dosaku, tahu cacatku, tahu aib-aibku, tidak ada yang mau mengikuti di belakangku meskipun hanya dua orang. Dan pasti kalian akan melempari aku dengan turab, dengan debu. Aku hanya ingin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Ini kata beliau. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya, menukilkan ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, at-taqwa alla tara nafsuk alla tara nafsaka khairan min ahadin. Yang namanya ketakwaan itu adalah engkau tidak melihat dirimu lebih baik dari orang lain. Itulah takwa. Tidak merasa dia itu tidak ada amalannya. Kalaupun dia itu ada amalannya, masih di bawah saya. Karena saya ini adalah, dan seterusnya. Tidak. Itu namanya ketakwaan. Berarti jika masih terdapat di dalam hati kita, karena takwa itu di dalam hati, kalau kita masih merasa dalam hati kita, kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu bukan takwa namanya. Disebutkan oleh Al-Imam Aun Ibnu Abdillah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, bihasbika minal kibri an ta'khudha bifadlika ala ghairik. Cukup bagimu itu dikatakan sebagai orang yang sombong. Cukup daripada bagian kesombongan kalau kamu menjadikan keutamaan yang kamu punyai itu lebih daripada orang lain. Kamu punya keutamaan, kamu punya kelebihan. Cukup kamu menganggap itu kelebihanmu sebagai kelebihan dari sebuah kesombongan atas orang lain. Menganggap kamu dirinya masya Allah. Dari mana ini salafnya yang seperti itu? Membangga-banggakan apa yang telah dia amalkan. Dari mana ma'asyiral muslimin? Ini para salaf bertentangan dengan mereka para ulama us-salaf. Karena mereka memang betul-betul mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Bakar ibnu Abdullah al-Muzani rahimahullah. Satu ketika beliau bertemu dengan orang yang lebih tua, berjumpa dengan orang yang lebih sepuh, kata beliau, hadza khairun min hadza au min indi au minni, hadza khairun minni. Ketika beliau bertemu dengan orang tua, bagaimanapun itu kondisi orang tuanya, hadza khairun minni, hadza 'abadallaha qabli. Orang tua ini lebih baik daripada saya. Orang tua ini lebih dulu beribadah kepada Allah daripada saya. Dan jika beliau itu berjumpa dengan orang yang lebih muda, berjumpa dengan orang yang lebih muda, beliau mengatakan, hadza khairun minni. Ini juga lebih baik daripada saya. Irtakabtu minadz-dzunubi aktsar mimmartakaba. Aku lebih sering melakukan dosa-dosa lebih banyak daripada dia yang masih muda. Tawadhu'nya beliau ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan inilah para salaf, tidak pernah merasa bangga-bangga dengan apa yang telah mereka perbuat, apapun itu. Tidak merasakan yang demikian. Semakin mereka tahu betul-betul, mereka semakin ngerti kekurangan yang ada pada dirinya. Bukan kemudian ketika melihat seorang yang lebih muda kemudian dicibir. Fulan tahu apa? Dia lebih muda, baru anak kemarin sore. Belum kasepuan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Uyainah. Dan beliau adalah gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbara." Barang siapa yang melihat bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada orang lain, sungguh dia telah sombong. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Telah kita dengarkan tadi beberapa ucapan-ucapan dari para ulama ussalaf tentang tawadhu'nya mereka, tidak bangga dirinya mereka ketika mengamalkan sebuah amalan yang saleh. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang ikhlasnya mereka dalam mengamalkan konsekuensi iman kepada Allah. Bukankah yang namanya iman tidak ada dia mengharapkan apapun kecuali balasan Allah? Para sahabat berhijrah, para sahabat berperang, para sahabat berinfak, para sahabat bersedekah, tidak ada menginginkan timbal baliknya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memohon, meminta pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun kita, dimanapun kita, amalan apapun yang kita perbuat, ikhlaslah dalam beramal. Ikhlaslah dalam beramal. Ketika seorang itu betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, beramal tentang agama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun kelihatan amalannya, itu akan menjadi mudah dan ringan. Karena ikhlas masalahnya. Tidak ada di dalam hatinya itu mengharap kepada makhluk. Ketika dia memberi, tidak ada harapannya kepada makhluk. Kamu akan memberi kepada saya lebih banyak lagi besok. Tidak. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah seyogianya. Kita sebagai seorang yang beriman. Kita sebagai seorang yang mengaku ahlus sunnah. Yang mengaku sunni salafi. Mari kita koreksi lagi hati kita dalam beramal. Kita koreksi kita dalam beramal. Mana hati kita yang berpenyakit ini? Agar keluar. Agar bisa diobati dan disembuhkan ini. Dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya ketika kita beramal. Meskipun kita ikhlas dulu. Kemudian kita ungkit kembali. Kemudian kita sebut, saya telah melakukan ini. Saya telah memberikan ini. Saya telah memberikan masjid ini. Saya telah melakukan ini. Saya sebagai ini, sebagai itu. Ya akhi barakallahu fiik. Anda beramal untuk siapa? Apakah Anda untuk beramal untuk manusia? Mengharap balasannya manusia? Sungguh kamu pasti akan sakit hati. Pasti itu, cepat atau lambat. Ketika kamu mengharap kepada makhluk, ketika kamu beramal untuk mendapatkan balasan dari makhluk, kamu akan sakit hati. Karena sejatinya manusia itu penuh banyak kekurangan. Penuh banyak cacat dan aib. Ternyata apa yang kamu harapkan dari manusia, gak sesuai dengan harapannya. Hingga pada akhirnya kamu akan kecewa. Hendaknya kamu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beramal apapun, jangankan perkara yang besar, yang kecil saja harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas tidak akan pernah Allah sia-siakan. Allah akan bayar lunas. Allah akan bayar itu lunas. Nah, bagaimana kisah-kisah para nabi terdahulu? Bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Di mana digoda oleh wanita yang cantik jelita, yang memiliki harta. Tidak bisa menggodanya karena ikhlas Nabi Yusuf. Ikhlas, Allah pasti akan menolongnya. Bagaimana iblis ketika bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka anak Adam agar mereka tersesat dari arah depan dan belakangnya, dari arah kanan dan kirinya. Aku akan goda terus itu anak Adam itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Iblis gak mampu ini. Melawan hamba yang ikhlas kalah. Mau dari arah mana saja. Mau dari arah kanan, kiri, depan, belakang kalah. Gak mampu iblis. Karena ikhlas ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Ikhlas adalah perkara yang sangat sulit. Sehingga kita harus terus mengoreksi, mengintrospeksi hati kita dalam beramal. Semoga khutbah yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita sekalian dan menjadi tasyji', penyemangat agar kita senantiasa ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.